Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'zani Allah wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Qatrin Nada wa Ballis Sada karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dan kita masih dalam pembahasan ya hal atau kata-kata yang di'irab dengan alamah far'iyah, yaitu yang kedua adalah musanna dan jamak mudzakkar salim. Itu yang akan dibahas insyaallah oleh Ibnu Hisham pada kesempatan kali ini. Tafadhol, ikra. Qala al-muallif rahimahullah: والمثنى كالزيداني فيرفع بالالف وجمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى وكذا اثنان واثنتان مطلقا وان ركب واولو وعشرون واخواته وعالمون واهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبه كالجمع. طيب. قال ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى صاد يتو أصل أتو متن والمسنى كالزيداني فيرفع بالألف وجمع المذكر السالم. Di sini جمع المذكر السالم dengan nasab karena atap kepada musanna, dan musanna atap kepada asma asittah. Sedangkan asma asittah kemarin sebagai mustasna, ya, hal-hal yang dikecualikan dari yang di-irab dengan alamah asliyah, maka yang dikecualikan ini nanti i'rabnya dengan menggunakan alamah far'iyah. Yang ketiga yaitu yang kedua yaitu al-musanna, ya, al-musanna kazaidani fayurfa'u bil alifi, maka tanda rafa'nya dengan alif, kata Syekh di sini. Wa jam'al mudzakkaris salima, kemudian yang ketiga jamak mudzakkar salim. Kazaiduna, contohnya az-zaidun, fayurfa'u bilwawi, maka tanda rafa'nya dengan wawu. Yujarrani wa yunsabani bilya, tanda jar dan nasab dari kedua isim ini, maksudnya musanna dan jamak mudzakkar salim, adalah bilya, dengan ya ketika jar dan nasab. Kemudian beliau membawakan yang mulhaq dengan musanna, juga yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Yaitu kila wakilta ma'ad damir kal musanna. Kila wakilta juga di'irab seperti musanna, berarti tanda rofaknya dengan alif, tanda jer dan nasabnya dengan ya. Kapan? Ketika dia mudhaf kepada damir atau mudhaf ilaihnya damir. Syaratnya kila wakilta yu'rabu bi'irabil musanna ketika mudhaf ilaihnya damir. Wakada isnani wasnatani mutlaqan, begitupun isnani dan isnatani mutlaqan. Ya, kata isnani dan isnatani ini juga mulhaq dengan musanna. Ya, kenapa? Karena la mufradalah, tidak memiliki mufrad, tidak memiliki kata tunggal. Makanya dia mulhaq bil musanna. Kalau begitu i'rabnya sama, yaitu tanda rafa'nya dengan alif, tanda jar dan nasabnya dengan ya. Mutlaqan, kata mutlaqan ini artinya ketika dia tersusun ataupun tidak tersusun, maka tetap dia i'rabnya seperti mutanna. Makanya disebutkan wa in rukiba, katanya. Selanjutnya wa in rukiba, meskipun dia disusun seperti isnata asyarata atau isnatai asyarata, itu kan nanti tanda i'rabnya ketika rafa dengan alif, ketika jar dan nasab dengan ya. Kemudian setelah beliau membawakan yang mulhaq bil musanna, beliau membawakan contoh-contoh yang mulhaq bil jama' al-mudzakkar as-salim. Ya, contohnya ulu, ya. Isrun wa akhwatuhu, maksudnya akhwatuhu di sini alfazul uqud ya. Isrun, salasun, arbaun, khamsun, situn sampai tis'un, itu akhwatuhu, alfazul uqud. Semuanya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim disebabkan la mufradalah, tidak memiliki mufrad ya. Sama kayak ulu juga. Wa alamuna, alamuna juga di sini mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena alamun itu ghairu akil ya, tidak berakal. Wa ahluna, ahlun ya juga tidak berakal. Wa bilun juga tidak berakal. Aradun juga tidak berakal. Ya wasinun wa babuhu, ya sinun wa babuhu itu seperti ya iddu, iddin kan. Kemudian izin, izun ya, artinya setiap kata babnya, bab sinun itu adalah setiap kata yang tiga huruf ya. Sanatun itu asalnya sanawun gitu kan. Sanatun asalnya sanawun. Kemudian lamnya ya, lam dari isim ini dibuang dan diganti menjadi ta' marbutoh, menjadi sanatun. Nah setiap kata yang semisal dengan itu pun bisa dimulhak dengan jamak mudzakkar salim, seperti idotun asalnya idawun ya, kemudian lamnya dibuang diganti ta' marbutoh menjadi idotun. Nah berarti idin, idun gitu bisa dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim. Izatun ya, izatun asalnya izawun gitu kan, wawunya dibuang menjadi izatun diganti ta' marbutoh. Kalau begitu bisa dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim menjadi izin ya, atau izun ya. Ini maksudnya babuhu di sini. Wa banun ya, banun juga mulhak dengan jamak mudzakkar salim. Ya kenapa? Karena ghairu akil tapi dia bukan si sifat. Apuan, dia akil tapi bukan si sifat. Kemudian illiyun, ya illiyun di sini adalah mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena dia adalah merupakan nama yang memang dibentuk atau sighahnya seperti jamak mudzakkar salim. Ya illiyun itu nama li a'lal jannah kan? Fil illiyin ya. Dan itu udah sighahnya seperti jamak mudzakkar salim, maka dia mulhaq. Nah, setiap nama-nama yang sighahnya seperti jamak mudzakkar salim maka dia mulhaq. Kalau ada orang namanya Zaidun, Muhammadun, tapi satu orang, maka i'rabnya dimulhaqkan kepada jamak mudzakkar salim ya. Wasyibuhu kal jam'i, dan yang semisalnya kal jam'i ya, seperti jamak. Ya, maksudnya di sini jamak mudzakkar salim ya. Baik. Al-babu tsani wal babu tsalits mimma kharaja 'anil asl. Al-muthanna ka Zaidani wal Umarani wa jam' al-mudzakkar as-salimi ka Zaiduna wal Umaruna. Baik. Syin syarah ya, Ibnu Hisham memberikan syarah di sini al-babu tsani, bab yang kedua. Ya wal babu tsalits dan bab yang ketiga. Kalau al babul awalnya tadi tentang asma'us sittah yang di'rab dengan alamah far'iyah, maka bab yang kedua dan bab yang ketiga mimma kharaja 'anil asl, yang keluar dari asal. Maksudnya asal di sini adalah al mu'rab bil apa? Bil alamah al asliyah ya, yang di'rab dengan tanda-tanda asli. Nah, ada yang keluar dari yang di'rab dengan tanda-tanda asli ini, maka di sini pembahasannya adalah bab yang kedua dan yang ketiga, yaitu mutsanna ya. Mutsanna di i'rab dengan alamah far'iyah, begitupun jamak mudzakkar salim di i'rab dengan alamah far'iyah di sini tanda cabang ya, berarti dengan huruf tanda i'rabnya. Amal mutsanna fa innahu yurfa'u bil alifi niyabatan 'anil dhammati wa yajarru wa yunsabu bil ya'i niyabatan 'anil qasrati wal fathati. Taqulu ja'ani Zaidan wa ra'aitu Zaidain wa marartu bi Zaidain. Kemudian saya mengatakan wa ammal mutsanna fa innahu yurfa'u bil alifi niyabatan 'anid dhammah. Ya adapun mutsanna maka tanda rafa'nya adalah alif ya, sebagai ganti dari dhammah. Kemudian yujarru wa yunsabu bil ya, tanda jar dan nasabnya adalah ya, ya sebagai pengganti dari kasrah dan fathah. Kemudian pertanyaannya, kata yang seperti apa yang bisa ditasniyah ya, dijadikan mutsanna? Maka di situ ada syurut ya, Syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika antum menjadikan sebuah isim mustanna. Pertama itu an yakuna mufradan. Hendaklah isim itu mufrad. Ya, punya kata tunggal. Ya, artinya kalau dia surahnya udah seperti musanna, ya, enggak punya tunggal, maka namanya mulhaq nanti. Contohnya seperti isnani isnatain. Nah, itu enggak punya mufrad, tapi sigohnya udah seperti musanna, maka dia apa namanya? Mulhaq. Nah, oleh karena itu antum enggak bisa mentasniyah yang sudah musanna dan tidak bisa mentasniyah jamak. Yang bisa ditasniyah hanya isim mufrad. Itu syaratnya. Kemudian juga an yakuna mu'raban. Syarat yang kedua, isim yang bisa ditasniyah itu harus mu'rab. Artinya antum enggak bisa mentasniyah isim yang mabni. Ya, enggak bisa antum mentasniyah isim yang mabni. Bagaimana dengan hazani, hazaini, alladzani, alladzaini, gitu kan? Maka dia mu'rab. Ya. Jadi hazani, hadaini, ya. Alladzani, alladzaini, dia adalah isim mu'rab, bukan mabni. Jadi setiap yang menunjukkan dua itu pasti mu'rab, ihwan. Kenapa? Karena tasniyah itu min khasa'isil asma', di antara kehususan isim. Sedangkan mabni itu karena ada syibah, ada penyerupaan dengan huruf, makanya dia mabni. Ya, maka sebagaimana kata Ibnu Malik, ya, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni, kan? Kenapa mabni? Li syabahin minal hurufi mudni. Ya, karena ada penyerupaan dengan huruf. Ya, li syabahin minal hurufi mudni. Kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Artinya setiap yang mabni itu pasti ada keserupaannya dengan huruf, baik dari segi wad'inya atau dari segi maknanya. Ya. Karena apa? Hazani, hazaini, allazani, allazaini itu ya dha'fus syabah, lemah penyerupaannya dengan huruf, maka dia mu'rab. Ya. Oleh karena itu yang bisa ditasniyah itu hanya isim mu'rab. Dan juga allazani, allazaini, hazani, hazaini ini ala surati tasniyah. Dia surahnya seperti musanna, ya. Kemudian syarat yang ketiga yang bisa ditasniyah itu adalah adamut tarkib isnadian. Ya, dalam mazhabnya Basrah tidak murakkab tarkiban isnadian. Jadi enggak bisa antum mentasniyah misalnya ta'abbata syarran, ya. Ta'abbata syarran itu kan murakkab tarkiban isnadian, itu enggak bisa ditasniyah. Tidak pula yang masji, ya, murakkab tarkiban masjian, itu enggak bisa ditasniyah. Hadramaut itu enggak bisa antum tasniyah. Ya, Ma'diyatrib enggak bisa ditasniyah. Yang bisa itu adalah murakkab tarkiban idhafiyan, itu yang bisa ditasniyah. Seperti kitaba Muhammadin, asalnya kitabani, kemudian diidhafahkan menjadi kitaba Muhammadin. Ya, jadi kalau murakkabnya dengan isnadi atau majzi, maka dia enggak bisa ditasniyah. Ya, ini syarat yang ketiga. Kemudian juga syarat yang keempat, ya, yang bisa ditasniyah itu adalah isim yang munakkaran atau isim yang nakirah, ya. Isim yang nakirah. Ya. Maksudnya munakkaran di sini adalah alam, ya. Alam itu enggak bisa antum tasniyah. Alam itu enggak bisa antum tasniyah kecuali ketika dia sudah nakirah. Ya, oleh karena itu ada kaidah penting, ihwan. Alam yang menunjukkan dua atau jama' itu dia nakirah. Ya, Muhammadani, Muhammaduna ini adalah isim nakirah. Ya, berbeda dengan Muhammadun. Kalau Muhammadun itu ma'rifat, alam. Tapi ketika antum sudah mentasniyahnya atau menjama'nya, maka dia menjadi nakirah. Karena di antara syarat tasniyah itu alamnya harus nakirah. Oleh karena itu boleh antum masukkan alif lam ta'rib. Boleh kita katakan az-zaidani, az-zaiduna. Ya, az-zaidani, az-zaiduna. Al-muhammadani, al-muhammaduna. Itu boleh. Kenapa? Karena dia alam yang nakirah. Ya, karena kaidahnya setiap yang menunjukkan tasniyah dari alam atau jamak, maka dia nakirah. Ya. Kemudian juga di antara syaratnya itu an yakuna lahu wujudun sanin, ya. Ada wujud sanin, artinya ada wujud yang kedua gitu. Ya, wujudnya yang ada dua wujudnya, bisa dua, tiga lebih. Kalau cuma satu aja, enggak ada wujud yang kedua, maka itu enggak bisa ditasniyah. Kecuali min babit taglib, ya. Contohnya misalnya antum tasniyah syamsun sama qamarun menjadi qamarani. Itu kan? Padahal bulan itu cuma satu wujudnya fil alam. Ya, kemudian matahari cuma satu wujudnya fil alam, ya. Tapi itu min babit taglib, ya. Kemudian an yattafiqa fil labzi wal makna. Ya, dari segi lafaz dan makna itu harus sama. Ya, harus sama. Misalnya mudarris sama ustaz, enggak bisa antum katakan ustazani. Ya, karena apa? Karena lafaznya berbeda. Ya. Jadi makna dan lafaznya harus sama. Ada yang memang kata-kata yang berbeda lafaz, berbeda makna tapi bisa ditasniyah, ya. Dan itu ala sabili taglib, seperti abawan, abun dan umun menjadi abawani, ya, walidani gitu. Nah, itu min babit taglib. Wallahu alam. Nah, kalau bila syarat-syarat ini terpenuhi, maka dia bisa dikatakan isim musanna. Kalau dia isim musanna, maka tanda rafa'nya dengan alif niabatan anil dhammah, tanda nasab dan jernya dengan ya niabatan anil kasrah atau fathah. Dan itu juga dikatakan oleh Ibnu Malik, ya. Bila alif irfa'il musanna wakila iza bimudmarin mudhafan wusila. Ya, bila alif irfa'il musanna. Dengan alif rafa'kan musanna. Ya, bila alif irfa'il musanna wakila, sama wakila. Iza bimudmarin mudhafan wusila. Kilta kazakas nani wasnataini. Ini yang mulhak. Kazakas nani wasnataini. Irobnya sama. Dengan alif ketika rafa', ya. Dan dengan ya ketika jar serta nasab, ya. Contohnya di sini ja'ani az-zaidani, ini az-zaid, az-zaidani dengan ada alif lam kan ikhwan, ya. Az-zaidani kenapa? Karena alam ketika tasniyah menjadi nakirah, maka boleh kemasukan alif lam. Ra'aitu az-zaidaini wa marartu biz-zaidaini, ini rafa'nya dengan alif. Ya, tanda nasabnya dengan ya az-zaidain, ra'aitu az-zaidain karena dia maf'ul bih, marartu bi zaidaini, ya, majrur bi harfi jar, maka tanda jarnya adalah ya niabatan anil kasrah. Baik. Wa hamalu alayhi fi dhalika arba'atu alfaz. Lafdhaini bi syartin wa lafdhaini bi ghairi syartin. Baik, wa hamalu alayhi maksudnya hamalu di sini alhaqu bil musanna. Jadi dimulhakkan dengan musanna itu arba'atu alfaz. Empat kata. Yang dimulhakkan dengan musanna itu empat kata. Lafzaini bisyartin, dua lafaz dengan syarat yaitu kila wa kilta. Itu dimulhakkan kepada musanna dengan syarat yaitu apa? Mudhaf ilaihnya dhamir. Ya. Kemudian walafzaini bighairi syartin, dua lafaz tanpa syarat yaitu isnani dan isnatani. Ini tanpa syarat. Falafzani alladhani bisyartin. Kila wa kilta wa syartuhuma an yakuna mudhafaini ila dhamir. Ya, ini syaratnya an yakuna mudhafaini ila dhamir. Kila wa kilta di Arab seperti musanna dengan syarat mudhaf ilaihnya adalah dhamir. Ini sebagaimana kata Ibnu Malik tadi, bila alif irfa'il musanna wa kila iza bimudmarin mudhafan wusila. Jadi kila wa kilta di Arab seperti musanna iza bimudmarin mudhafan wusila, ketika dimudhafkan dengan dhamir. Taqulu ja'ani kilahuma wa ra'aitu kilaihima. Ya, ja'ani kilahuma. Kilahuma fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi al-alif. Ya, niabatan anid dhammah. Karena mulhaq bil musanna. Ra'aitu kilaihima. Kilaihima maf'ulun bihi mansub wa alamat nasbihi al-ya niabatan anil fathah. Karena mulhaq bil musanna. Wa marartu bi kilaihima. Wa marartu bi kilaihima. Ya, majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al ya niabatan anil kasrah mulhaq bil musanna. Fa in kana mudhafain ila adh-dhahiri kana mu'rabain bil alifi ala kulli hal. Ya, fa in kana mudhafain ila adh-dhahir, maksudnya adh-dhahir di sini adalah isim dhahir selain dhamir. Ya, maka di i'rab bil alifi ala kulli hal, maksudnya dia menjadi isim maqsur. Berarti kalau dia maksur i'rabnya dengan harakat muqaddarah. ya, litta'azzur. Ya, makanya ini juga kata Ibnu Malik kan, bila alif irfa'il musanna wakila idza bimudmarin mudafan wusila kilta kadza kasnani wasnatani kabnaini wa banataini yajriyani wa tahluful ya fi jami'i hal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulib. Ya. Jadi dia syaratnya harus dengan dhamir. Artinya kalau bukan dengan dhamir maka i'rabnya bukan seperti mutanna lagi, tapi dia seperti apa? Isim maksur. Ya. Ala kulli hal, dalam semua keadaan maksudnya. Ala kulli hal ini dalam semua keadaan, baik ketika rafa, nasab atau jar, maka dia menggunakan harakah muqaddarah, ya. Taqulu ja'ani kila akhawaika. Ja'ani kila akhawaika. Akhwaika ini kan mudhaf ilaihnya isim zahir bukan dhamir. Akhwai mudhaf ilaihnya. Maka kila di sini kita katakan fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Ya, mana amin zuhuriha at-ta'azzur. Karena dia isim maksur di sini. Wa ra'aitu kila akhwaika. Wa ra'aitu kila akhwaika sama. Kila di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif mana amin zuhuriha at-ta'azzur. Wa marartu bikila akhwaika. Bikila akhwaika dengan kasrah muqaddarah ya mana amin zuhuriha at-ta'azzur. Fayakunu i'rabuhuma hina idzin biharakatin muqaddaratin fil alif. Ya, muqaddaratin fil alif ya. Karena enggak ada yang bisa baca harakat alif, makanya dia muqaddarah. Kalau bisa dibaca itu hamzah namanya. Li'annahuma maqsurani kalfata wal 'asa. Ya, li'annahuma maqsurani kalfata wal 'asa. Karena kila wa kilta ketika mudhaf kepada selain dhamir maka dia maqsurani, jadi isim maqsur. Kalau isim maqsur i'rabnya muqaddarah ya. Muqaddarah. Kalfata wal 'asa seperti fata wal 'asa ya. Wa kadzal qaul fi kilta taqulu kiltahuma raf'an wa kiltaihima jarran wa nasban wa kilta ukhtayka bil alifi fil ahwali kulliha. Ya, sama kayak kila tadi. Jadi kilta sama ya, seperti kila ya, syaratnya dia di i'rab seperti musanna ketika dia mudhaf ilaihnya dhamir. Apabila mudhaf ilaihnya selain dhamir maka dia menjadi isim maksur. Hanya saja kilta itu untuk muannasnya, kila untuk mudzakkarnya. واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان تقول جاءني اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين ومررت باثنين واثنتين فتعربهما إعراب المثنى وإن كان غير مضافين. واللفظان اللذان بغير شرط. Dua lafaz yang tanpa syarat tadi, isnani dan isnatani, maka ini mutlak dia di Arab seperti apa? Mutan musanna bighairi syartin, mutlak dia ya. Jadi i'rabnya seperti i'rab mutan musanna, berarti rafa dengan alif, jar dan nasab dengan ya ya, meskipun dia tidak mudhaf, karena secara mutlak dia di i'rab seperti mutan musanna, artinya tanpa syarat ya. Wa kadza tu'ribuhuma i'rabahu in kana mudhafain lil mutmar nahwa ithnahum aw lil zahir nahwa ithna akhawayka أو كان مركبين مع الأشرة نحو جاءني اثنى عشرة ورأيت اثنى عشرة ومررت باثنى عشرة. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Hisham tadi kan, wakadha sanani wasnatani mutlaqan, mutlak dia. Artinya kalau mutlak itu tanpa syarat, bagaimanapun keadaannya tetap di i'rab seperti mutan musanna. Mau dia mudhaf, mau enggak mudhaf, mau mudhafnya dhamir atau selain dhamir, mau murakkab atau tidak murakkab, tetap dia di i'rab seperti musanna. Itu namanya mutlak ya. Baik. Wa amma jam'ul mudzakkar salimu fa innahu yurfa'u bil wawi wa yajarru wa yunsabu bil ya'i fataqul ja'ani zaidun wa ra'aytu zaid wa ra'aytu zaidin wa marartu biz zaidin. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga yang di i'rab dengan alamah far'iyah itu adalah jamak mudzakkar salim ya. Dinyamakan dengan jamak mudzakkar salim ihwan, jamak itu artinya lebih dari dua ya. Kemudian mudzakkar yang bisa di'rab dengan jamak ini hanya adalah isim yang mudzakkar. Adapun muannas maka tidak bisa di'rab dengan jamak ini ya. Kemudian tidak bisa dijamak dengan jamak ini. As-salim itu artinya apa? Selamat. Ya, mufradnya itu minat tagyir, dari perubahan, baik biziyadah wan nuqsan, dengan penambahan atau pengurangan. Misalnya antum katakan Muhammadun. Ini Muhammadun mufradnya, antum jamak menjadi Muhammaduna, maka mufradnya salim. Mufradnya selamat, ya, dari perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali, baik dari segi harokat maupun dari segi huruf. Nah, makanya dinamakan salim. Ya, itu. Nah, kalau tidak salim, nanti dia larinya ke mulhak, hewan. Larinya ke mulhak. Jika tidak salim, maka larinya ke murhak. Contohnya, ya, aroduna, asalnya ardun, bisukun kan, menjadi aroduna, selain dia tidak berakal juga. Ya. Kemudian, apa aja yang bisa dijamak dengan jamak muzakkar salim? Ya. Yaitu alam muzakkar al-aqil, ikhwan. Pertama, alam muzakkar al-aqil. Alam itu yang muzakkar dan aqil. Ya. Artinya keluar darinya yang tidak berakal. Misalnya kuda dinamakan dengan hafir. Bisa enggak dijamak menjadi hafirun, banyak kuda? Enggak bisa, karena ghairu aqil. Jadi harus alam yang muzakkar, keluar dari muzakkar muannas. Fatimah mu'annas, walaupun alam tapi enggak bisa dijamak dengan jamak mudhakar salim. Kemudian al-aqil harus berakal. Juga khaliyah min ta'il marbutoh, harus kosong dari ta' marbutoh. Seperti Talhah, walaupun dia alam mudhakar aqil tapi ada ta' marbutoh, maka tidak bisa dijamak dengan jamak mudhakar salim. Kemudian yang kedua, sifat mudhakar aqil. Ya, sifat mudhakar aqil. Ya, itu yang bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Ya, keluar dari mudzakkar muannas seperti haidun, ha murdiun, itu sifat khusus wanita, enggak bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang akil, yang berakal, berarti kalau sifat untuk yang tidak berakal maka tidak bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian saya mengatakan di sini, wa amma jam'ul mudzakkaris salim fa innahu yurfa'u bil wawi. Adapun jamak mudzakkar salim, maka tanda rofaknya dengan wawu, wa yujarru wa yunsabu bil ya, tanda jar dan nasabnya dengan ya. Ya, berarti ini menggunakan alamah far'iyah. Ya, Ibnu Malik juga mengatakan, ya, beliau mengatakan apa, wa irfa apa kata bil wawi parfa bil wawi wa biya jarur wan sibi, irfa bil wawi wa biya jarur wan sibi, salima jam'i amirin wa mudhnibi, kata beliau, ya, biwa apa, irfa biwawin wa biya jarur wan sibi, rafa'kan dengan wawu, ya, dengan ya jar nasabkan, ya, salima amirin wa mudhnibi, jamak mudzakkar salim, contohnya amir wa mudhnib. Amir itu alam mudzakkar aqil, muznib itu sifat mudzakkar aqil. Itu yang bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim, ya. Wa hamalu alaihi fi dzalika alfadhan minha ulu. Qala Allah Ta'ala wa la ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba. Fa ulu fa'ilun wa alamatu raf'ihi alwaw, wa uli maf'ulun wa alamatu nasbihi alya. وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب فهذا مجرور وعلامة جره الياء. Nah, sekarang ini membahas tentang yang mulhaq bil jama' al mudzakkar salim, ya. Mulhaq bil jama' al mudzakkar salim, yang pertama itu ulu. Ya, ulu itu dimulhaqkan kepada jama' mudzakkar salim karena la mufradalah, iwan, tidak memiliki kata tunggal, ya. Berarti dia tanda rafa'nya dengan wawu, tanda jar nasabnya dengan ya, persis seperti jamak mudzakkar salim. Contohnya di sini wala ya'ti wala ya'tali ulul fadli. Ya'tali ulul fadli, ulu sebagai fa'il, marfu'un wa alamatu rafihi al-alif. Al-wawu. Kemudian ayyutu ulil qurba. Uli al-qurba, maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Gitu kan? Kemudian di sini li uli al-albab. Li uli majrurun bilam di sini. Walamatu jari al-ya, ya, mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ya, ini juga yang sama perkata Ibnu Malik. Wasibuhu zaini, ya, yang serupa dengan jamak mudzakkar salim, Zain itu kembali kepada Amir dan Muznib, wa syibhu Zaini wa bihi isruna, ya wa bihi isruna, wa babuhu, begitu pun babnya berarti apa? Salasun, arbaun dan seterusnya. Wa bihi wa syibhu Zaini wa bihi isruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadza wassinuna. Ini yang disebut oleh Ibnu Hisham, juga disebutkan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah ya mulhaq semuanya ini. Wa minha 20 wa khawatuhu ila 90 taqulu ja'ani 20 wa ra'aytu 20 wa marartu bi 20 wa kadzalika taqulu fil baqi. Naam, ya 20 wa akhwatuhu berarti alfazul uqud, maksudnya ila 90 sampai 90. Ya arbaun, homsun, situn sampai tisun. Nah, ini sama dengan jamak mulhaq dengan jamak muzakkar salim, berarti marfu dengan wawu, mansub majrur dengan ya. Ya. Terus. Wa minha ahlun. Qala Allah Ta'ala, shaghalatna amwaluna wa ahluna min awsati ma tud'imuna ahlikum ila ahlihim abada. Al-awwal fa'il wa tsani maf'ul wa tsalitsu majrur. Baik. Yang ketiga yang mulhaq itu ahlun. Kalau isrun tadi karena la mufradalah, ya, dia mulhaq tidak memiliki mufrad. Sekarang ahlun dia punya mufrad, ahlun gitu kan. Tapi ghairu akil, dia bukan alam, bukan sifat. Ya, bukan akil ya, akil. Tapi dia bukan alam, bukan sifat. Ya. Sedangkan syaratnya tadi kan alam mudzakkar akil, sifat mudzakkar akil. Ahlun itu bukan alam, bukan sifat. Ya, makanya dia mulhaq bil jamak, ya. Tanda rafa'nya dengan waw di sini. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Ahluna atab kepada amwal. Ya, maka dia marfu wa la matrafihi al waw. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Tut'imuna ahlikum, ahlikum maf'ulun bihi. Ya mansubun wa alamatu nasbihi al ya. Ila ahlihim majrur bi ila wa alamatu jarhi al ya. Ya mulhaq bil jamak al mudzakkar as salim. ومنها وابلون وهو جمع لوابل وهو المطر الغزير. وابلون, وابلون itu kan sifat hewan, sifat, hanya saja ghairu akil. Ya, wabil itu sifat untuk ghairu akil, untuk matar al-ghazir. Makanya dia mulhaq bil jama' al-mudzakkar salim di sini. ومنها أراضون بتحريك الراء ويجوز إسكانها في ضرورة الشعر. Ya, منها أراضون. Yang kelima yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim adalah أراضون. Mufradnya أرضون. Ya, bisukun الراء. Kemudian ketika dimulhaqkan dengan jamak mudzakkar salim menjadi أراضون بتحريك الراء. Dia mulhaq karena bukan sifat, bukan alam. Kemudian juga ghairu akil. Nah, di sini. Makanya dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Yajuzu iskanuha fi daruratis syi'ri. Nah, catatan kata fi daruratis syi'ri ini menunjukkan ketika nasr maka tidak boleh antum mengatakan ardun, ikhwan. Ya, ketika bentuknya itu nasr, nasr itu artinya selain syi'ir, enggak boleh antum bilang arduna dengan mensukun ra. Enggak boleh, harus hanya ardun. Harus di syi'ir yang ardun. Ya, kalaupun di kalau di selain syair maka aradun bi tahriqir ra. Ya. Wa minha sinun wa babuhu wa huwa kullu ismin thulathiyin hudifat lamuhu wa uridu anha ha'ut ta'nits wa lam yukassar. Ala tara anna sanatan asluha sanawun aw sanahun bidalili qawlihim fil jam'i bil alif wat ta'i sanawat aw sanahat. Falamma حذفوا فلما حذفوا من المفرد اللام وهي الواو أو الهاء وعوضوا عنها هاء التأنيث أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم. طيب. أعني مختوما بالواو والنون رفعا وبالياء والنون جرا ونصبا ليكون ذلك جبرا لما فاته من حذف اللام وكذا القول في نظائره وهي عظة وعظون وعزة وعزون وثبة وثبون وقلة وقلون ونحو ذلك. قال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظين عن اليمين وعن الشمال عزين. طيب. Kemudian yang keenam yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim adalah sinun, wababuhu, dan bab yang semisal dengan sinun. Ya, tadi setiap kata yang tiga huruf yang mana lamnya dibuang dan diganti tak marbutoh atau tak ta'nis, gitu kan. Misalnya sinun asalnya sanawun, gitu kan. Di sini kullu ismin sulasiyin katanya. Setiap isim sulasi, sulasi itu artinya tiga huruf. Setiap isim yang tiga huruf, hudzifat lamuhu, lamnya dibuang, artinya huruf ketiganya dibuang. Ya. Uwidha anha ha'ut ta'nis, kemudian diganti dengan ha'ut ta'nis, maksudnya tak marbutoh. Walam yukassar. Kata walam yukassar ini ikhwan tidak memiliki jamak taksir. Ya. Walam yukassar itu tidak dijamak dengan jamak taksir. Makanya isim, ya, setiap sulasi, isim sulasi maksudnya isim yang tiga huruf yang diberlakukan sepi sanatun itu enggak ada jamak taksirnya. Jamaknya imma jamak muannas salim atau jamak atau mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Enggak bisa dijamak dengan jamak taksir. Walam yukassar di sini. Ala tara anna sanatan asluha sanawun au sanahun. Wau atau ha kan tadi? Sanawun atau sanahun. Nah, itu sesuai dengan jamak muannas salimnya menjadi sanawat atau sanahat gitu. Sanawat huruf ketiganya wau, sanahat huruf ketiganya ha. Makanya bisa sanawun atau sanahun. Ya, sanahun. Kemudian huruf ketiga ini dibuang. Ya, huruf ketiga ini dibuang dan diganti dengan ha'ut ta'nis, maksudnya tak marbutoh, menjadi sanatun, ya. Jelas di sini ya. Kemudian aradu fi jam'it taksir an yaj'alu ala surati jam'il mudzakkar salim. Ya. Jadi aradu fi jam'it taksir an yaj'aluhu ala surati jam'il mudzakkar salim. Karena seharusnya memang kata-kata semacam ini hewan jamaknya adalah dengan jamak taksir seharusnya kan? Kenapa? Karena syarat-syarat jamak muzakkar salim enggak terpenuhi. Ya. Tapi mereka ingin menjadikan jamak itu ala surati jam'il mudzakkar salim. Karena dia ala surati jam'il muzakkar salim, maka dia diilhakkan min haisul i'rab dengan jamak muzakkar salim, bukan kepada jamak taksir. Kalau jamak taksir kan alamah asliyah. Ya, tandanya. Kalau dia surahnya seperti jamak muzakkar salim, maka i'rabnya mulhak dengan jamak muzakkar salim, yaitu bil wawi wan nun raf'an. Ya, maksudnya di sini sinun, ada wawu ada nun, rafa. Ya bil ya wan nun jarran wa nasban, sinin, gitu kan? Ya dan nun jarran wa nasban. Liyakuna dzalika jabran lima fatahu min hazfil lam, ya. Liyakuna dzalika jabran. Jabran itu untuk menutupi lima fatahu min hazfil lam. Apa yang luput ketika pembuangan lam. Ya, pembuangan lam. Maksudnya pembuangan lam di sini apa? Huruf ketiga wau dan haknya. Ya, ketika dibuang. Ya, makanya harus ada ya dan nun. Ya, jabron sebagai penutupnya. Wa kadzalikal qawlu fi nadhairihi, begitu pun pendapat dalam kata yang semisalnya, yaitu babuhu, bab yang semisal. Ya, isim yang tiga huruf, ya kemudian yang dibuang lamnya seperti idotun, itu asalnya idawun. Nah, ketika dijamak menjadi idun atau idin. Izatun itu asalnya izawun, ya. Izawat atau izun atau izin. Ya, subatun asalnya subawun atau subawat, subahun gitu kan? Menjadi subun, ya. Kullah sama menjadi kulun dan yang semisalnya. Ya, ada syahidnya firman Allah allazina ja'alul qur'ana idin, di sini idin dia sebagai apa? Maf'ulun tani, ya. Maf'ulun tani mansubun wa alamatu nasbihi alya, ya, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Anil yamin wa anas wa anis shimali izin, sama ya. Izin mansub di sini wa alamatu nasbihi alya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wa mimma humila ala jam'il mudzakkar salimi fil i'rabi banun. Ya, banun ihwan juga diilhakkan dengan jamak mudzakkar salim. Ya, juga diantara yang mulhak dengan jamak mudzakkar salim itu juga ahun, abun, ya, hamun kemarin. Ya, bisa antum ilhakkan dengan jamak mudzakkar salim. Abuna, ahuna, sama hamu, hamuna. Ya, itu bisa. Kemudian wa kadzalika aliyun wa ma asbaha dzalika mimma summiya bihi min al-jumu'. Nah, ini aliyun dan yang semisal dari hal-hal yang dinamakan tapi sigohnya jamak. Berarti kalau ada orang namanya Zaidun, satu orang namanya Zaidun, Muslimun misalnya, nama orangnya Muslimun, maka dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim. Artinya i'rabnya dengan wawu ketika ropa dan ya ketika nasab serta jer. Ya, ini kesimpulannya seperti itu untuk yang ketujuh ini. Ya, karena udah azan, kita cukupkan sampai sini. Syukran ala husni istima'ikum, lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.